Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عادنا الله وإياكم من النار. وقد ينال مثل أجر العامل إذا كان قد دعا إلى هدى. Jadi orang yang mengajak kepada kebaikan, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya orang-orang seperti ini akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan dari ajakan kebaikan tersebut. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajr mithlu ujuri man ittaba'ahu min ghairi an yanqas min ujuri syai'a. Jadi barang siapa yang dia mengajak seseorang kepada hudan, itu kepada kebaikan, kebenaran, amal saleh, kana lahu minal ajr, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun ya, pahala mereka. Jadi orang yang mengikuti apa tidak dikurangi, jadi sama pahalanya. Wa man da'a ila dhalalatin, demikian pula orang yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi min al-wizr mithlu awzari man ittaba'ahu min ghairi ayyin qas min awzarihim syai'. Demikian pula orang yang mengajak kepada kesesatan, dia akan mendapatkan apa? Dosa yang sama seperti orang yang mengerjakan dosa tersebut, yang diajak kepada kesesatan tersebut. Ya dzabilla. Wa hadza fi da'wah ila Allah. Faman da'a ila Allah fastajaba lahu min man istajab fa yuktab lahu ujur. Jadi orang yang mengajaknya kepada kebaikan, kepada syariat Allah, dan dia mau mengikutinya, tentunya yuktab lahu ujur. Orang yang memberikan petunjuk saja itu mendapatkan pahala, apalagi orang yang diajaknya tersebut mengamalkannya, maka akan lebih banyak lagi pahala. Fa'in yuktab lahu ujur, akan ditulis pahala seperti orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Berarti Rasulullah SAW dia mengajak umatnya hingga yang mengikutinya banyak, ya, sampai hari kiamat. Tentunya pahalanya yuktablu misu ujuru umat min awal ummah ila akhir, dari awal, dari para sahabat hingga nanti hari kiamat. Banyak sekali pahala. Demikian pula kebalikannya, kalau dia mengajak kepada kesesatan, ternyata orang yang mengikutinya banyak, ya dan bila, maka dosanya pun akan semakin besar. Nah, maka hati-hati dengan sahabat kita mengajak orang lain kepada kesesatan ataupun juga sesuatu yang berdosa, ya, maksiat, apa saja bentuknya yang di situ melanggar syariat Allah, maka tentunya dosanya bagi dia dan juga orang yang mengikutinya, ya, maka dia akan mendapatkan dosanya kembali, nanti di double, ya. Liyahmilu awzarun kamilata yawmal qiyamah, dia akan semakin banyaknya dosa yang dia tanggung pada hari kiamat. Awzaril ladzina dhilluna min ghairi ilm, disebabkan mereka juga yang mengikutinya memang tidak ngerti. Nah, jadi fayuktab alaihim min al-ithmi mithlu ithmi maktala bihim ila yawmil qiyamah, dia akan mendapatkan dosa terus menerus sampai hari kiamat kalau ada yang masih mengikutinya. Maka penting bagi kita itu untuk senantiasa fal insan yakunu qudwah. Ya, manusia itu harus menjadi contoh yang baik. Baik itu untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk tetangganya, saudara dan yang lainnya. Ya, maka harus jadi qudwah. Ima fil khair ma datanal al-mahbubat. Kalau dia menjadi contoh yang jelek, ya dan billah, maka tentunya dosanya pun akan semakin besar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala wal jihad. Sekarang mengenai tentang al-jihad. Huwa badlu al-wus'i. Jadi itu dia mengeluarkan segala kemampuan dia, ya, untuk meraih apa yang di inginkannya. Huwa al-qudrah fi husul mahbub al-haq wa da'u ma yakrahuhu al-haq. Dia berupaya, ya, mengeluarkan segala kemampuannya untuk mendapatkan apa yang dia senangi, yang dia cintai, ya, dengan cara-cara yang dibenarkan, dan juga berusaha untuk melakukan apa? Difa, menghindari segala bentuk yang tidak disukai. Nah, maka faida tarakal abdu ma yaqdir alaihi min al-jihad, kalau misalkan seseorang dia sudah meninggalkan apa yang sebetulnya dia mampu untuk melaksanakan, ya, dari perkara jihad tersebut, kana dalilan adha'fi mahabbatillah, dia sebetulnya mampu untuk melakukannya, tapi dia ternyata memang tidak ada apa upaya, tidak ada pengorbanan di dalam hal jihad tersebut, maka kana dalilan adha'fi mahabbatillahi wa rasulihi fi qalbi. Ini menunjukkan adanya apa, lemahnya rasa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Itu ketika dia tidak mau, ya, menjalankan, tidak mau mengupayakan untuk mendapatkannya. Seperti misalkan dia ingin mengamalkan suatu amalan, ya, tentunya dia harus berupaya, ya, semaksimal mungkin. Misalkan sholat berjamaah, bagaimana cara untuk tidak sampai tertinggal, dipersiapkan, ataupun untuk mendapatkan ilmu, berupaya keras untuk terus mendatanginya atau membaca kitabnya, maka tentunya orang yang demikian akan mendapatkannya apa yang diinginkannya. Namun apabila dia tidak ada kesungguhan, tidak ada al-qudrah yang kuat, badul ghosl, mengeluarkan segala kemampuan, maka tidak akan mendapatkan apa yang diharapkannya. Dan ini juga menunjukkan dha'fu mahabbah, adanya rasa kurang cintanya. Nah, ketika dia melakukan amal soleh, kemudian dia tidak ada kesungguhannya, berarti menunjukkan mahabbatillah wa rasulihi, ya, rasa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya memang kurang. Ya, jadi al-iman yazidu wa yanqus. Ya, karena iman itu memang bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bitta'ah. Dia bisa bertambah, ya, dengan menjalankan ketaatan, rajin, ya, menjaganya, bergaul dengan orang-orang saleh, itu juga bisa menguatkan, ya, mahabbatillah wa rasulih. Tapi kalau dia menjauhinya, orang-orang saleh, ya zanillah, jangan harap dia untuk kuat di dalam mahabbatillahi wa rasul, karena terlalu banyak syubhat ataupun syahawat. Nah, wa ma'lumun anna al-mahbubat la tunal ghaliban illa bi ihtimal makruhat. Perlu diketahui bahwasanya segala sesuatu yang ingin dia raih, yang dia senangi, terutama di dalam mahabbatillah, ya, kecintaan kepada Allah, itu tidak bisa diraihnya, didapatkannya, melainkan dengan berbagai macam cobaan. Jadi potensi-potensi yang di situ memang dia berat, tidak disukai, tapi memang harus dilaksanakan. Nah, rasa capeknya, kemudian juga harus mengeluarkan tenaga, bahkan biaya atau yang lainnya, perlu banyak pengorbanan, al-makruhat. Nah, fala yahsul al-mahbub, afwan, tidak mungkin sesuatu yang kita inginkan kemudian tiba-tiba datang dengan sendirinya. Nah, perlu ada apa? Al-juhd. Ada upaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Bala buddha min tahmil al-makruh fi sabil. Bahkan memang harus ada, ya, menempuh cara ataupun jalan yang di situ banyak kerikil, banyak rintangan, banyak cobaan, banyak apa, begitu berat, ya, yang dilaluinya. Fal jannah mahbuba, seperti surga misalkan, itu kan kebanyakan orang menyukainya, menyenanginya. Walakin la tahsul ila bi tahammul atau bi tahmil al masyaq, namun tidak bisa diraih kecuali dengan berbagai macam apa, cobaan, ya, sesuatu yang dia mungkin tidak sukai. Wal amal saleh, demikian pula amal saleh, ya, wal jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun demikian. Begitu banyak al-makruhat, sesuatu yang memang tidak disenangi, yang memberatkan dirinya. Wal infaq, itu kan sesuatu yang memang berat. Wal amal as-salah, fal mahbub la yunal illa bitahmil al-makarih. Tentunya semuanya tersebut memang ada, ya, ujian, ada rintangan, ada cobaan. Nah, alif lam yang ahsiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam, apakah manusia itu menyangka bahwasanya ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah lalu tidak diuji? Tetap Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Siapa di antara mereka yang sodaku yang benar ketika dia menyatakan beriman kepada Allah. Artinya cobaan-cobaan yang dilaluinya tentunya akan dia lakukan. Dia akan bersabar di atasnya, tidak mudah menoleh ke kiri ataupun ke kanan, terus berupaya di jalan yang lurus. Nah, walihada ja'a fil hadis, demikian pula di dalam hadis katakan khuf fatil jannatu bil nakari wa khuffatin naru bisyahawat. Jadi namanya surga itu diliputi sesuatu yang memang tidak disukai, berat. Sedangkan neraka diliputi dengan berbagai macam syahwat, kesenangan duniawi. Nah, jadi fal muhibbun lil mal war ri'asa waswar. Nah, demikian pula orang yang memang mengejar-ngejar dari perkara duniawi seperti harta, kedudukan, ataupun juga wanita, maka fal ahad jadi anhu yuhibbullah yuhibb rasulullah illa bi ayyahtamil fi sabili dalik matukra nafsuh wa mayshaku alih. Jadi memang tidak ada seorang pun yang dia mengaku bahwasanya dirinya itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, melainkan tadi harus melalui berbagai macam rintangan yang memang di situ berat, tidak disenangi atau tidak disukai. Sama seperti orang-orang yang cinta kepada dunia, mereka berupaya terus, ya, berupaya keras untuk mendapatkannya. Bahkan mereka juga mengeluarkan berbagai macam pengorbanan. Bi darar yalhaqu fi dunya ma'a ma yusibu min ad-darar fi dunya wal akhirah. Dia akan berupaya keras untuk mengeluarkan upayanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Apakah dengan riswah, sogok, ya, atau juga dengan berbagai macam, ya, janji-janji palsu dan sebagainya. Nanti dia juga akan ditimpakan, ya, kerugian, baik itu di dunia pun nanti di akhirat. Ya. Jadi tidak akan langgeng, tidak akan berkah apa yang dia upayakan tersebut. Nah, wa min al-ma'lum anna al-mu'min ashaddu hubban lillah. Dan tentunya bahwasanya orang yang beriman itu rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dibandingkan orang-orang musyrik. Orang-orang yang terkadang dia ngejar-ngejar duniawi sehingga dia melalaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Ada di antara mereka itu yang menjadikan tandingan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mencintainya seperti rasa cinta kepada Allah. Nah, sedangkan orang beriman, dia yuhibbuna muhabbah khalisah. Dia cinta kepada Allah itu murni, tidak disertai dengan rasa cintanya kepada yang lain. Laisa fiha syirkun. Namun berbeda dengan orang musyrik. Almal musyrikuna fahum yuhibbuna Allah. Dia cinta kepada Allah, walakin yusyrikuna ma'ahu ghairu fil mahabbah. Namun ternyata ada rasa cintanya dia juga kepada selain Allah, itu anda dan tandingan Allah. Maka tentunya fahamahabbatuhum lillahi ghaira khalisah. Tentunya rasa cinta dia kepada Allah tidaklah murni. Walidhalika sara al-mu'minun. Kalau kita merasa diri kita seorang yang beriman, tentunya rasa cinta kita kepada Allah asyaddu hubban lillah, harus lebih besar. Kita mendahulukan syariat Allah dibandingkan kepentingan kita sendiri. Selain kita cinta kepada Allah, kemudian juga kita ikhlas ketika menjalankan ibadah, lalu kita mengikuti semua amalan yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita juga harus mengedepankan amal saleh, mengedepankan syariat Islam, mengedepankan perintah Allah dibandingkan diri kita sendiri. Nah, ini penting untuk menunjukkan bahwa syariat itu min alamat hubban lillah, ciri bahwasanya dia itu cinta kepada Allah. Sedangkan orang musyrikin tidak demikian. Dia tentunya tidak akan ikhlas ketika mengamalkan amal saleh. Dan tentunya dia juga tidak akan mengikuti petunjuk Rasul dan juga tidak akan mengedepankan apa? Ajaran Islam dibandingkan kepentingannya. Nah. Maka penting untuk menggabungkan perkara-perkara yang benar, ikhlasul lillah wal mutabah wal muqaddamuna ala mahabbatillahi wa rasul. Nah, itu yang terpenting. Kita selain ikhlas, kemudian mutabah, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga harus mengedepankan syariat Islam, mengedepankan perintah Allah, perintah Rasul. Nah, itu yang dinamakan orang yang murni cinta kepada Allah. Dan kita juga harus bersungguh-sungguh al-juhud. Ya. Kita harus mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki untuk mendapatkan rasa cinta kita kepada Allah yang murni dan tulus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.